Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala khasa'isahu baina ibadihi almu'minin faja'ala bainahum al-abrara wal muqarrabin wa ja'ala hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah para kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati, terutama dumateng para kiai, para asatidz ingkang nembih mirengaken kitab hikam menika. Saderenge kula ngaos kitab hikam, kula njaluk sepuro mbok mbile wonten napa ingkang dalem maturake radi kirang skeco dateng manah para panjenengan. Namung yang jelas kula kali kula menika maosaken kitab hikam sejonipun nomboni ati. Pokoknya ati pun. Ati-ati ini menungso. Kirangan menungso sing pundi, sing jelas kula kepingin nambani ati, terutama ati kula dhewe. Kula kali panjenengan kalau wingi sampun dipun aturake andai kata tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya kula kali panjenengan mboten kira gelem nglakoni ibadah. Wadzak fayakunu istihqaru kalahu qillata adabin ma'ahu. Fayakunu mongko kita waos, fayakunu mongko ana apa istihqaru ka oleh sira ngino lahu maring abet qillata adabin iku titike tata krama ma'ahu sartane abet. Dadi wong intine kitab hikam menika dipelajari hanya untuk menyampaikan tata krama. Menungso niku kudu tata krama teng sinten mawon, kepada orang besar, kepada orang kecil, sekecil apapun, nang musuh ojo sampai nang wong Islam, nang wong kafir niku lho kula ambek sampean digongkon tata krama. Tapi tata kramane kan ya siji to, Pak. Lek nang kiai tata kramane salaman diambung tangane, lek padha angkatane TNI atau Polri lek kepengin ngormat ngeniku siap tangane diseket di dukure ndas ngeten. Lek kepethuk nang kanca padha kancane ya assalamualaikum. Lek kepethuk wong nakal, tata kramane ya sampean laporno nang polisi. Ngaten. Ana wong langgar perintahe Gusti Allah, tata kramane ya sampean ilingno. Dudu kok ana wong lakoni kemaksiatan sampean tata krama ngendep-ngendep akhire melok-melok, mboten niku ndak tata krama jenenge. Jadi tata krama niku ana dhewe-dhewe, ngandani wong niku ya tata krama. Benekno wong ya tata krama, nasihati wong ya tata krama. Lek sing dinasehati ku perlu diamuk ya iku jenenge ngamuke tata krama. Tapi duduk ngamuk jenenge. Cuma nadanya seperti ngamuk. Ana wong nututi wong ngamuk niku mboten wonten kalau nada ya mungkin karena kebutuhan nadanya kudu rodok ngamuk, delokane ya malah koyok ngamuk, asline mboten. Wal hasilu utawi hasile iku anna ibadallahi. Satuhune pira-pira kaulane Allah al makhsusina kang bodho khos. Yang kosimuna iku bodoh kebagi sobat ibadah logis maini ing rong bagian mukorobina nyatane biro-biro ongkang den parkaken wa abroron lan biro-biro ongkang bagus hamba-hamba Allah yang khos ulama sampean kenal bien DNO ini wonten panggilan kiai khos di setunggale partai juga ada panggilan kiai khos khos-khos itu sakjane ya apa sih apa wong sing kuwade-kuwade ini di dukur ini sing jarine sakniki elit-elit niku iku ta khos. Ono sing ndek pengurusan PB, ndek pengurusan wilayah napa niku sing khos? He? Ngoten lho, Pak. Sakniki khos cara hikam ya napa? Khos niku lek monggone Kiai Musonib niku ada dua bagian. Onten khos jenenge al-muqarrabin, onten khos jenenge al-abrar. Sing al-muqarrabin fal muqarrabuna mongko utahe pira-pira wong kang den parkaken maring Allah. Umul ladzina yaiku wong akeh akhadzu kang padha ngalap sapa alladzina an hudzuzihim wa iradatihim. An hudzuzihim ato saking pira-pira akhadzu kang padha nandangi sapa alladzina an hudzuzihim ato saking pira-pira bagiane alladzina wa iradatihim lan piro-piro kekarpane alladzina wa qamulan jumenengi sapa alladzina bihuquqi rabbihim kelawan piro-piro hakif pangerane alladzina ubudiyatan hale dadi kaulo lahu kadwe rob watolaban lan hale nupri limardotihi maring ridoni rob saket lek dadi hal berarti diperkirakan ngeten ubudiatan lahu ay hala kaunihi ubudiatan wa hala kaunihi tolaban utawa dadi maf'ul ma'ah nggih kenging ay ubudiatan krana ngaula lahum maring rob wa talaban lan krana nuprih limardatihi maring ridane rob wa haula yutae mungkunu-mungkunu alladzina humul arifuna yaiku wong kang padha makrifat humul makrifuna yaiku pira-pira wong kang padha makrifat pira-pira wong kang padha kenal maring Gusti Allah wal muhibbuna lan biro-biro wong kang cinta karo Gusti Allah. Bagian yang pertama ada nama al-muqarrabun. Sinten al-muqarrabun? Al-muqarrabun niku alladzina akhadhu an hudhudzihim wa iradatihim wa qamu bihuquqi rabbihim ubudiyatan lahu wa talaban limardatihi. Sing diarani al-muqarrabin itu adalah orang yang bertindak melakukan sebuah pekerjaan di mana di dalam melakukan sebuah pekerjaan dia meninggalkan jauh-jauh dari keinginan pribadinya dan kehendak hatinya. Loh, lek sak niki wonten tiang ibadah nang Gusti Allah tidak ada keinginan hati, lalu apa tujuannya? Tujuannya ubudiyatan lahu kronomek kepingin kronomek ngeroso dadi kaulane Gusti Allah. Dia merasa menjadi hamba Allah. Akhirnya dia beramal dengan sekuat tenaga, mencurahkan segenap kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menjadi perintahnya Gusti Allah dengan tanpa ada tujuan opo-opo. Tujuannya mek ngeroso krono awak niki dadi kaulane Allah. Opo sampean kok sembayang ya krono aku hambai Gusti Allah. Allah dawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kunang Allah iki didadekno hanya karena untuk beribadah, ndak krono apa-apa wis. Ya murni krono Allah, karena merasa kita menjadi hamba Allah akhirnya kita beribadah. Ngoten tok. Lain daripada itu tidak. Murni krono wis melu perintahe Gusti Allah, menjauhi larangane Gusti Allah karena Allah Tuhan kita, kita adalah hambanya. Lebih dari itu tidak ada. Niku jeneng al-muqarrabun. Wa talaban limardatihi dan karena menyuprih meminta pada meminta keridhoannya Allah. Jadi sembahyang apa perlu sembahyang? Cek diterima sembahyange mboten. Sembahyang niku diterima apa ndak iku dudu urusan kula sampean. Sing penting kula ambek sampean sembahyang nepaki nang syarat rukuni. Poso yo nepaki nang syarat rukuni. Tujuan utamane napa? Mek supaya kerdu cocok diridani dening Gusti Allah. Mari niku jenenge al-muqarrabun, merasa cocok, ingin menjadi orang yang dicocoki Gusti Allah, ingin menjadi orang yang diridhoi Allah. Niku tok. Oh kula ambek sampean sedekah tak kuwetekno sedekah ganjarane cek buk mboten. Yes pokoke sedekah apa perlu nih mbok menawa kertu nang pangeran ngaji apa kok ngaji ya menawa ngaji ngene iki dicocoki nang Gusti Allah. Wong jarine kitab sing dicocoki Gusti Allah barang sing api-api. Wong ngaji ku ndak anok ngaji ku ngandani elek. Dadi aku wis tak ngaji menawa aku pas dadi wong sing dicocoki Gusti Allah. Hanya itu keinginannya. Talaban limardati, mencari ridhonya Allah. Orang yang begitu itu hum wa haula'i humul arifuna. Mereka itu adalah orang yang kenal dengan Gusti Allah. Apa kok diarani kenal dengan Gusti Allah? Nggih. Soale perintah Gusti Allah mek dikongkon sembahyang. Sembayango carane iki ngaji kitab ngene ngene ngene ngene. Ana di hadis iki ngene keterangane, di Quran keterangane ini sampean kudu salat. Wis, wis. Sembayang Allahu Akbar. Apa kok sembayang? Karena diperintah Gusti Allah sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh Allah. Ngoten tok. Untuk selanjutnya apakah kita diberi pahala atau tidak, itu bukan urusan kita. Iku ngono urusane Gusti Allah. Sembayang duha, apa perlu nih? Ya krono dikongkon, jari ini sunat sembayang. Boten kok sembayang duha ngono ngarep-ngarep kepingin dadi wong sing suge. Boten iku lak jenenge pangeran diatur. Lek ngatur nang Gusti Allah berarti dia itu masih belum tahu siapa Allah itu. Kenapa kok demikian? Nggih, karena andai kata dia tahu siapa Allah, dia dia ndak akan ngatur Gusti Allah. Wong Gusti Allah niku jeragane. Kula mbek sampean niki hambanya Allah kok katene ngatur Gusti Allah. Lah ada orang ngatur Gusti Allah dengan ibadahnya, saya ingin begini. Dengan ibadah ini saya ingin begini. Dengan ibadah ini saya ingin begini. Wong sing ngatur ngoten niku berarti durung kenal lang Allah. Tidak tahu siapa Allah itu dan apa kedudukannya Allah itu. Seperti apa kekuasaannya Allah itu dia belum kenal. Lek dek ini kuis kenal lang ke Allah, wis tahu seberapa kekuasaannya Allah, sudah tahu di mana kedudukannya Allah, gimana modelnya Allah kalau merintah, maka dia tidak akan berbuat sesuatu kecuali semuanya disandarkan kepada Allah. Ini kujenengi kenal. Wal muhibun lan termasuk uong sing cinta datang Allah subhanahu wa ta'ala. Lek wis cinta dikongkon apa mau ndak lakon ngetan. Ndak kadek takon lan apa kula kok ngetan mboten. Ngulon. Lan apa kula kok katene ngulon? Onten apa nek kula? Mboten. Orang yang diperintah tapi masih tanya-tanya berarti dia itu tidak sejati cintanya. Mboten temenan oleh cinta. Sebab wong niku leke cintae temenan, dikongkon ngalor tanpa tanya langsung ngalor. Kongkon ngulon tanpa tanya langsung ngulon. Terus ngoten. Itu namanya cinta. Itba'u ma qalahul muhibb. Mahbub selalu mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh orang yang dicintainya tanpa harus banyak tanya. Niku yang pertama. Yang kedua, wal abror. Wal abroru lan biro-biro wong kang bagus hum utawi al abror. Al bakuna iku biro-biro wong kang bodho tetep. Ma'ah udhudihim sarto biro-biro bagiane al bakun. Wa iradatihim lan biro-biro kekarebane al bakun. Tapi wa qamu lan jumenengi sopo al bakun bi ibadati rabbihim kelawan nyembah ing pangerane al bakun. Toma'an krono kepingin fi jannati ing dalam swargane rob. Wa haraban lan krono melayu min narihi saking nerakane rob. Lek sing al abror mereka itu ya beribadah, ngi salat, zakat, haji, poso, tapi di hati ini gue sih ono kepingin. Aku tak sembayang. Apa kok sembayang? Wati nang Gusti Allah dilebokno neraka. Apa kok sembayang? Aku kepingin mlebu nang swarga. Wong ngeten iki duduk kok elek apik, tapi jenenge niku al-abror. Tingkatan yang kedua setelahnya al-muqarrabin. Dek sembayang duha, Allah sholli sunnatad duha. Rak'ataini ada'an mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Tapi samping awak ini ku sembahyang duha ono kekarepan kepingin kira-kira rezekine dikai lancar nang Gusti Allah. Sodako krono de'e ada maunya. Apa maunya? Ingin pahala saking Gusti Allah. Salat ada maunya apa? Kepingin dicintai Gusti Allah. Bagus. Sik termasuk bagus, tapi si apian sing wau niko. Nek sampean sodako ono keinginane tapi keinginannya itu berkaitan dengan lainnya Allah, siji maning niku jenengi riya. Lek kepingine niku berkaitan dengan Allah, kepingin melbu swarga, wedi nang neraka, wedi nang azabe Allah, ini masih termasuk al abror, si apik pindoan, tapi tingkatan di bawahnya al-muqarrabin. Ya sembahyang, apa kok sembahyang? Ya cek ini lumayan lah. Apa sampean kok poso? Ya cek ini hati ini rodok lemes. Supaya aku ndak pati ake-ake dosa. Besok di swarga cek ini bareng karo widodari. Cek didohno saking neraka. Itu al-abror. Tingkatannya ada di bawahnya al-muqarrabin. Ibadah krono kepingin swarga, menjauhi larangan karena takut neraka. Niku jenenge al-abror. Yo api, niku termasuk khawas. Cuma wonten dek ning sore al-muqarrabin. Perlu jadi catatan bahwa khos menurut kitab hikam bukan khos-khos yang dianggap orang besar oleh orang-orang seperti yang elit-elitis-elitis itu. Khosnya hikam adalah al-muqarrabin wal-abror. Wong sing diparakakan Gusti Allah wal abror lan golongane pira-pira sing bagus. Wa kullu wahidin utawi saben-saben siji minum saking al-makhsusin ibadallah al-makhsusin mamdudun iku kang den tulungi sapa kulin fi maqamihi ing dalem maqame kulin alladzi kang huwa utawi kulin wi ing dalem maqam bimadaddin iku merkoleh pertolongan ilahin kang bangsa pangeran iktadha kang natrapi apa madad minu saking kulin al kiyama ing jumenengi bihukuki dhalikal makomi kelawan piro-piro hake mengkuno-mengkuno makom. Kedua tingkatan antara al-mukorobin dan antara al-abror itu semua mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Besar kecilnya pertolongan dari Gusti Allah niku yo opo jare tingkatane dewe-dewe. Lek tingkatane al-mukorobin ya dukur, tingkatane al-abror ya cilik. Kaya tingkatane wong ngetokno sedekah. Onten tingkatane sedekah niku tahun 2008. Onten tingkatane sedekah niku tahun 2000. Ono tingkatane sedekah niku tahun zamane Gusti Kanjeng Nabi. Lek tingkatan sedekah zamane Kanjeng Nabi onten tingkatan sedekah Sayyidina Abu Bakar. Onten tingkatan sedekah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pada satu peperangan adalah termasuk sahabat yang tertinggi dalam memberikan sumbangan karena orangnya kaya, dan dia mengeluarkan hartanya separuh dari seluruh kekayaannya. Di omah duwe tegal duwe dhuwit sak menten pamane ijirane sak miliat, dikekno 500 juta untuk keperluan perang. Nilainya begitu besar, tapi jangan anggap kebesaran nilai itu akan menjadikan pahala besar. Justru gedene nilai sedekahe Utsman niki kalah dengan pahalanya sedekahnya Abu Bakar yang walaupun hanya sedikit. Kenapa kok begitu? Nggih, krana Sayyidina Abu Bakar niku masih sedekahe titik. Soale taruhane Abu Bakar niku kula Kanjeng Nabi, jare Abu Bakar, untuk kepentingan perang yang sekarang ini semua harta saya berikan. Omah, tanah, duit, mas-masan kuabe tak kena kabeh. Kula metu wong tok. Dadi masih nilainya hanya sedikit, ya kalah Sayyidina Utsman. Wong Sayyidina Utsman niku ngegaki mek separuh, masih akeh dunyane. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kabeh. Ana wong miskin duwe omah nilainya hanya 10 juta. Sak dunya-dunya liyane 20 juta. Kuabe dikekno kabeh. Dibanding karo sedekah wong sugih, dunyane puluhan miliar. Ngekei nek 100 juta, ya itu apa-apa pak. Kalah pahalanya dengan orang fakir tadi walaupun hanya memberikan 20 juta. Mengapa? Karena sekalipun nominalnya sedikit, prosentase di dalam kehidupannya itu sangat menanjak. Gini ku 100% ketimbang sing 100 juta mungkin hanya 5%. Kedian diganjarane, ya kedian sing mang. Onten kata-kata wong Jawa lek ngomong, lek cecek ya ngendoke ngendok ngendoki cece, pete ngendoki yondoki pete, banyak ngendoki yondok banyak. Jadi balik uang banyak ngendok cilik kok yondoki cece. Ya saking banyak ini ki banyak gendeng. Lek banyak pinter ngendoki ngendok banyak. Lek cece nggih ngoten ngendoki yang ngendok cece. Jadi Allah memberikan bantuan kepada mereka itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Abu Bakar dikei mampu mensodakokan seluruh hartanya karena memang Allah memberikan kemampuan dalam hatinya Abu Bakar seperti itu. Jadi dunia ini dikenal kabeh. Koyok mapani sembayang, Sayyidina Ali ini ku nek sembayang. Saking khusu'e, anak panah yang menancap wonten dek dengkuli. Panah ini ku kalau nak pancing ini. Lu ini ku kongkon jebot ini ku ngenteni lek sembayang. Soalnya apa? Sayyidina Ali ini ku lek sembayang lali. Anak panah yang menancap kongkon batek tepak sembayang bareng mari sembayang takon nang konco-konco ini mari dibatek ya. Sampun bayangkan itu pada waktu sholat panah menancap di kakinya dijebut nak kroso kula ambek sampean sembayang ojo panah lemut ae mencolok nang bibi ini gatel bisa. Kenapa demikian? Karena bantuan dari Allah yang diletakkan kepada hati kita jauh ada di bawahnya bantuan Allah yang diletakkan di dalam hatinya Sayyidina Ali. Ya kurangnya sembahyang kula sama yang ngoten niku pelongak, pelongok ngadep ngalor, ngadep ngidul. Ya selamat sembahyang jarne wong-wong. Untung aku sembahyang timbang nak sembahyang. Timbangane pian niku timbangan nak sembahyang. Aja ngono lek nimbang tak elok, Pak. Selamat aku isih sembahyang. Timbang nak sembahyang ya apa ayo. Subhanallah. Dadi bantuan ni Gusti Allah ni sesuai dengan jabatannya sendiri-sendiri. Dengan bantuan Allah inilah orang itu akan mengamal sesuai dengan kemampuannya. Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Tunggale koyo cobon nggih ngoten. Cobon niku lek wong pangkate dhukur, cobone gedhe. Nek pangkate cilik, cobone ya cilik. Kaya wit-witan ngoten lho. Lek wit-witane dhukur, angin titik niku obah. Lek ana angin gedhe iso roboh. Tapi lek suket masih ono tsunami tak kira apa. Karena apa? Karena cendek. Lek cendek niku dapat kene apa-apa. Lha sampeyan ya terserah sampeyan. Apa sampean katene milih dadi barang sing cendek sekirane ndak kena coba? Apa sampean katene milih barang sing dhukur senajan ono coba tapi kuat? Iku apa jari sampean kabeh? Wa ila dzalika lan maring mengkono-mengkono kul wahidin minhum mamdudun fi maqamihi asyara. Aweh isyara sapa musannib bi qauli kelawan dawuhe musannib. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Utawi al-muqarrabin wal abror. Iku kaumun kaum. Akoma kang jumenengaken dadi niki kaumun niki dadi khobar saking mubtada yang dibuang. Kao khobar daripada mubtada yang dibuang. Aihum kaumun akoma humul haku. Kaumun iku kaum, hum utawi al-muqarrabin wal abrar iku kaum, aqoma kang jumenengaken hum ing kaum al-haqqu sapa zat kang hak. Ai ikhtaro, tegese milih sapa Allah. Hum ing kaum li khidmatihi krana ngladeni ing Allah. Bita'atihi kelawan taat ing Allah az-zahiriyati kang bangsa zahir. Hatta salahu hingga patut sapa kaum lijannati maring swargane Allah wa ummutae kaum azzahiduna iku wong kang padha apian, wong kang padha tapa, wong kang padha zuhud wal abiduna lan wong kang padha ahli ibadah kama kaya keterangan maro kang wis liwat apa ma wa qaumun lan kaum ikhtasso kang nentokaken sapa Allahum ing kaum bima abati kelawan demen ing Allah hatta solahu hingga patut sapa kaum likurbihi kangge parek ing Allah wadukhuli lan kangge melbu fi hadratihi ing dalem ngarsane Allah wa hum utawi kaum iku al muhibbuna wong kang bodho cinta maring Allah wal arifuna lan wong kang bodho ngerti kelawan Allah wal kullu utawi sekabehane kaum mustarikuna iku kang bodho gembulan sapa kullu fil intisabi ing dalem bangsaken ilahi maring Allah wa khidmatihi lan ngladeni Allah lakin khidmatul awalina tetapi utawi pangladenane pira-pira kang awal aktsaruha iku utawi luwih akeh khidmah aksaruha iku utawi luwi akai khidmah iku bil jawarihi kelawan biro-biro anggota wal akhirina utawi khidmai biro-biro kang bodo akhir aksaruha iku utawi luwi akai khidmah iku bil kolbi kelawan ati. Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kaula hormati, onten male kaum yang mana kaum itu dipilih oleh Allah untuk berkhidmah. Mereka itu dipilih untuk berkhidmah. Caranya berkhidmah dengan melakukan ibadah-ibadah zahir sampai mereka itu pantas untuk menjadi penghuni swarga. Jadi nang Allah pancene wis didadekno wong sing selalu berkhidmah kepada Allah sampai patut melbu dateng swarga. Mereka itu adalah az-zahidun, orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ibadah terus-terus ibadah, ndak leren-leren istiqomah. La tamutunna illa wa antum muslimun itu betul-betul diterapkan dengan baik. Jadi ibadah niku terusan. Sembayang sakniki menis sembayang terus sampai mati sembayang, bahkan kalau bisa ibadahnya ditingkatkan. Niku jenenge az-zahidun al-abidun. Pantes mlebu nang swarga pancene wonge apik. Ibadahe ngati-ngati. Apa sing katene dipangan ngati-ngati. Barang sing katene dijeke yo ngati-ngati. Teke temenan apa duduk teke. Teh sopo dunyo sing digawe ku ngati-ngati temen sampai pantas. Dadi ahli swarga niku pantas. Pantas lek iku dadi wong ahli swarga. Wong ndak tau ngrasani wong sembayange khusyuk, sing dipangan halal, ndak tau ngalor ngidul, motone ndak celengaan, ndak tau nyolong barange wong. Orang lain mengatakan bahwa mereka itu pantas menjadi penghuni swarga. Niku lembek sampean ndek dunyo niki sik ono wong sing nganggep sampean ndak pantas dadi penduduk swarga. Senajan sampean pangkate koyo nopo ndak iso, Pak. Pantes sih mlebu swarga niku yang jelas berkaitan dengan antum syuhadaullahi fil ardi. Itu orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi, wonten malih kaum yang tingkatannya memang dipilih oleh Allah untuk mencintai Allah. Jadi pilihan kape nang Gusti Allah niku? Ana wong niku sing dikongkon ibadah tok nang Gusti Allah. Onten tiang nang Gusti Allah niku pancene didadekno orang yang pantas untuk mencintai Gusti Allah. Lek pantas mencintai Gusti Allah, dia bukan hanya pantas masuk swarga, tetapi hatta solahu likurbihi, pantas cedek nang Gusti Allah, pantas masuk wonten di lingkaran Gusti Allah. Napa bedanya mek sing arep mang? Lek sing arep mang pantas nang swarga tok. Uang sing pantas nang swarga ndak mesti pantas cidak nang Gusti Allah, tapi lek was pantas cidak nang Gusti Allah, swarga niku ana ning sore. Cece lho Pak, uang niku pantas mlebu nang swarga apa pantas cidak karo Gusti Allah? Lek pantas cidak nang Gusti Allah niku jenenge al-mahbubun al-arifun. Lek tiang niku pantas mlebu nang swarga al-abidun az-zahidun. Jadi mereka beribadah hanya sesuai dengan undang-undangnya saja. Tapi kalau al-muhibbun bukan hanya undang-undang, tetapi walaupun di dalam undang-undang itu boleh, lek sekirane iki ndak ngenakno nang Gusti Allah ndak dilakoni. Lek sekirane nyenengno nang Gusti Allah dilakoni apapun resikunya. Lek wong sing al-mahbubun iki pantas cedek nang Gusti Allah. Apa bedane? Bedane sama sebetulnya, lakin khidmatul awalin. Akeh-akeh wong sing az-zahidun wal abidun niku khidmae ngangge tangan, nganggo anggota. Lek khidmae al-mahbubun, al-muhibbun, al-arifun niku akeh-akeh khidmae ngangge ati. Dadi ati tok sing direksa, kuatir awake keliru nang Allah. Apa oko ati niku sing luwih apik? Nggih, krana pandangane Gusti Allah niku ndelok ati. Lek pandangane menungsa niku ndelok rai karo dhuwit. Lek Allah ndak ndelok rai karo dhuwit sing didelok hati. Dadi orang yang khidmahnya lebih banyak dengan hati, dialah orang yang tingkatannya paling tinggi. Lek menungso mboten, napa mawon pun wong dukuran orang atasan kepada bawahannya. Sing endi sing akeh ngekei dhuwit iku orang yang paling solid. Orang yang paling loyal. Lek ndak tahu ngekei dhuwit iku ndak loyal, iku menungso. Lek teko salamane gede, dianggap orang paling dekat. Lek teko ndak salaman dianggap medit. Sing balak-balik salaman dhuwit dinyangi terus umai. Sing ndak tahu salaman dhuwit preyae. Itu manusia. Kalau Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila kulubikum. Lek Allah sing didelok ati, mboten delok nang rogo. Ndak delok gantenge, ndak delok eleke, sugene ndak duwene pangkati jelentrehe dan seterusnya. Miloh mandar muka kula kali panjenengan didadosaken tiang ingkang kerdu ingkang cocok dateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun kita serahkan dateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tumatu terutama dumateng para kiai, mbok menawi wonten apa ingkang dalem aturake kirang sekeco, dalem nyuwun agungipun pangapunten. Menawi wonten nopo ingkang dalem terangaken melalui pengawasan kitab hikam yang agak nyeblang dengan pengajian ahlus sunnah wal jamaah, menurut poro kiai dalem siap dipun panggil kapan saja di mana saja demi untuk izharul hak. Lek wonten salah nggih panjeneng kula ndak pati iso ngaji, lek wonten bener niki saking Gusti Allah mandan muga diterima. Hadza minallah wa nurji'u ilallah, saking Gusti Allah dalam bangsulaken datang Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.